نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nas. Ayuhan nas rahiman wa rahimakumullah jami'a. Ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih faqad faza al-muttaqun. ومن التقوى تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب di antara bukti ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakannya, mengagungkan larangan-larangan Allah dengan meninggalkannya, mengagungkan simbol-simbol Islam, alamuddin yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai syiar Islam. Wa may yu'azzim syiar Allah fa innaha min taqwal qulub. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah jami'a. Bulan Dzulhijjah. Hadha syahr. Padanya banyak syiar-syiar Islam. A'malul hujjaj. Amalan-amalan saudara-saudara kita yang melakukan ibadah haji. Semuanya adalah syair Allah, syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari wukufnya di Arafah, tawafnya di Ka'bah, sa'inya di antara Marwah dan Safa, Safa dan Marwah. Jamarat, lemparan-lemparan jumrah yang mereka lakukan adalah min syairillah subhanahu wa ta'ala. Syair Allah, ada syair makaniyah dan ada yang syair zamaniyah. Di antara syair-syair Allah subhanahu wa ta'ala zamaniyah adalah yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada kita untuk mendapatkannya. Al-Ashrul Al-Awwal min Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayamin al-amalus salihu fiha bi Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayyam." Tidaklah ada hari-hari yang amal saleh dilakukan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hari ini, hari ini, yakni hari-hari pertama bulan Dzulhijjah. al-asr al-awwal min Dzulhijjah, yang ada padanya hari Arafah, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairud du'a du'a Arafah, sebaik-baik doa-doa ini panjatkan di hari Arafah, di 9 Dzulhijjah. Hari Arafah yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yawmin aktsaru man yu'tiqa Allah subhanahu wa ta'ala minan nar min hadzal yawm. Tidak ada hari yang lebih banyak Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan hambanya dari neraka, mengeluarkan mereka dari neraka, dibandingkan hari Arafah. Hari Arafah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaratkan kepada kita puasanya, yang puasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukaffiru sana al-madiyah wal-mustaqbal, menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang, setahun lalu dan akan datang. Hari Arafah ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hajjatul wada', di hari Arafah turun kepada ayat yang agung yang menunjukkan keutamaan Islam, sempurnanya Islam, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullahu jami' min syairillah subhanahu wa ta'ala fi Dzulhijjah adalah yaumun nahr, yaumul hajjil akbar, yaumul id, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul ayyam yaumun nahr, yaumul hajjil akbar, hari-hari yang terbaik, hari yang terbaik dari hari-hari yang ada adalah hari yaumun nahr, 10 Dzulhijjah, dan itu adalah yaumul hajjil akbar. Dikatakan yaumul hajjil akbar karena kebanyakan amalan-amalan hujjaj yang sedang berhaji banyak dilakukan di hari tanggal 10 Dzulhijjah. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullahu jami'a, syiar yaumun nahr atau jadikan sebagai hari id bagi kaum muslimin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaum arafah yaumun nahr wa yaumut tasyriq iduna ahli islam, ayyamut tasyriq ayyamu aklin wa syurbin. Hari Arafah 9 Dzulhijjah, yaumun nahr 10 Dzulhijjah, wa yaumut tasyriq tanggal 11 12 13 Dzulhijjah adalah iduna, idnya kita ahli islam. Ayyam tasyriq ada ayyam aklin wa syurbin. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah jami'. Dan di atas sekian syairillah, syiar-syiar yang agung yang ada di bulan Dzulhijjah adalah dzabhul udhiyah, menyembelih kurban. Ya Allah subhanahu wa ta'ala sunnahkan atau wajibkan kepada hamba-hambanya, man istata'a minkum an yudhahi falyudhahi, barang siapa di antara kita semua yang mampu memberikan berkurban kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia berkurban, karena udhiyah adalah di antara syiar min syairillah subhanahu wa ta'ala. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah jami'. Barang siapa yang hendak berkurban, maka berkurbanlah dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan mati karena untuk Allah lillahi rabbil alamin. dan kita semua. Yang belum bisa berkurban, bantulah saudara-saudara kita yang berkurban semata-mata di Allahi subhanahu wa ta'ala. Semata-mata ta'awun ala birri wa taqwa untuk menegakkan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala di yaumil Dzulhijjah. Aku lupa lihada wa astaghfirullahaladzim wa lakum wa astaghfiruhu innahu al-ghafur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Wala haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah jami'a. Di antara syairullah yang harus kita agungkan dan itu termasuk taqwal qulub, wa man yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub, adalah yaumul jum'ah. Hari Jumat, hari kita ini, ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tala'at fihi syams, yaumul jum'ah. Hari yang terbaik yang terbit pada matahari hari Jumat. Fihi khuliqa Adam wa fihi udhila jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu as-sa'atu illa yawmal jum'ah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hari Jumatlah diciptakan Adam alaihissalam, di hari Jumat dimasukkan Adam alaihissalam ke dalam surga, dan di hari itu pula dikeluarkan dari jannah, dari surga. Wa la taqumu as-sa'atu illa yawmal jum'ah, dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali di hari Jumat. Wa ibadallah, ta'zim syairillah di hari Jumat dan melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah salat Jumat, di antara ta'zim yaumil Jumat adalah memanfaatkan hari Jumat untuk banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya memanfaatkan waktu mustajab di hari Jumat. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada seorang yang menepati waktu tersebut berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali Allah akan kabulkan doanya. Wa dzalika ba'dal 'ashr min yaumil jum'ah, di hari Jumat ba'dal 'ashr. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah jami'a. Wa min syairillah subhanahu wa ta'ala al-makaniyah, di antara syiar-syiar Allah yang terkait dengan tempat adalah masjidullah subhanahu wa ta'ala, buyutullah, masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul bilad wa habbul bilad ila Allah subhanahu wa ta'ala masjiduha wa syarruha aswaquha. Sebaik-baik tempat dan tempat yang diberi cinta oleh Allah subhanahu wa ta'ala masjid-masjidnya, dan yang paling jeleknya adalah pasar-pasarnya. Wajib atas kita untuk mengagungkan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diantara syiar Allah adalah masjidullah, masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala diagungkan dengan memakmurkannya, dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan salat berjamaah, dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan qiraatul Quran, dengan talabul ilmi. Wa majtama'a qaumun fi baitin buyutillah, tidak ada satu kaum yang berkumpul di rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, di masjid, illa yasluna kitab Allah wa yatadarasuna wa bainahum, membaca kitab Allah, tadarus Quran di antara mereka, talabul ilmi, mengkajilah Quran. Illa nazat amustakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarhumullahu fi man indah, turun kepada mereka tumaninah, mereka dilimuti rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, turun kepada mereka malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluknya di sisinya. Ayuhan nas rahiman wa rahimakumullah, wa iyyakum wa iyyakum, hati-hati kita semua dari melanggar ini semua. Jangan sampai kita sebaliknya, tidak mengagungkan masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan masjid sebagai pasar, tempat berjual beli, menjadikan masjid sebagai tempat untuk pengumuman barang-barang hilang, dan lebih dari itu menjadikan masjid sebagai ma'ab, sebagai tempat bermain. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menasihati seorang Arabi, seorang Badui yang keji di masjid, dipanggil Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, "Inna hadhil masajid la taslu min hadha. Innama hiya lis-salah wa lidzikrillah wa liqira'atil Qur'an." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara amalan yang tidak termasuk ta'zim syairillah, yang tidak mengagungkan masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala, tidak memuliakannya, tidak menghormati masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala, adalah al-la'ib wal-lahu wal-abath bil masjid, apalagi sampai mengganggu al-musallin. Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullahu ta'ala pernah menyebutkan, kata beliau rahimahullahu ta'ala, hadis janibul masajid sibyanakum aw janibus sibyan masajidakum, jauhilah anak-anak kecil kalian dari masjid-masjid kalian. Qala rahimahullahu ta'ala, hadis dhaif, bukan hadis yang sahih. Walakin ma'nahu sahih, ma'nahu sahih, tidak boleh seorang anak kita bawa, tidak kita jaga, sehingga mengganggu yang sholat. Yusawbis musallin, mengganggu jamaah yang sholat. Hadir masajid lidzikrillah walis sholah walibadatillahi subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bisawab akimis sholah.